Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mungkin pemirsa yang hari ini sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesabaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-87. Masih di dalam pembahasan Kitabul Jinayat, kitab tentang pidana atau kejahatan. Di pertemuan yang lalu sudah kita bacakan perkataan dari Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala, di mana beliau berkata, Al-Qatlu ala thalathati adrubin, pembunuhan itu terbagi menjadi tiga. Ada yang sifatnya amdun makhdun, murni sengaja. Ada yang khata'un makhdun, murni ya tidak disengaja, ya. Dan yang ketiga adalah amdun khata'un. Ada unsur kesengajaan, tetapi ada juga unsur kekeliruan. Jadi permasalahannya seperti samar. Terlihat seolah sengaja, tetapi tidak sengaja. Dan kita sudah bacakan jenis yang pertama. Definisinya adalah seseorang dengan sengaja melakukan serangan atau melakukan pemukulan dengan menggunakan alat yang umumnya bisa membunuh, bisa menghilangkan nyawa manusia. Dan dia bermaksud menggunakan alat tersebut qatlahu, untuk menghilangkan nyawa orang tersebut. Tentunya ini adalah dosa yang paling besar setelah kesyirikan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, akbarul kabair asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Dan yang kedua adalah qatlun nafs, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana sudah kita baca di pertemuan yang lalu, ancaman atas orang yang membunuh, menghilangkan nyawa bukan ancaman yang ringan, tapi ancaman yang paling maksimal yang kita dapatkan di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Surat An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh mukmin muta'ammid dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Pembunuh itu akan mendapatkan jahannam, neraka, khalidan fiha, dia kekal, dia akan lama di dalam jahannam tersebut. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka, ghadab, Allah marah kepadanya. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahum 'adzaban 'azima, dan Allah persiapkan azab yang paling besar untuknya. Dan banyak hadis yang menunjukkan betapa buruknya perbuatan menghilangkan nyawa. Ya, sebagaimana sudah kita baca, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu ila Allah ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslimin. Sesungguhnya hilangnya dunia ini adalah lebih ringan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan terbunuhnya nyawa seorang muslim. Oleh karenanya, di dalam agama kita, apabila pengadilan bisa membuktikan adanya unsur kesengajaan di dalam pembunuhan yang terjadi, fayajibul qawdu alaihi, maka wajib untuk dikisos, ya. Dan kisos ini adalah aturan yang bukan hanya ada di dalam agama Islam, tetapi dia pun muncul di dalam syariat umat sebelum kita, termasuk di dalam syariat Bani Israel. Ya, nabi-nabi Bani Israel, mereka mengajarkan kepada umatnya tentang syariat kisos. Dan sesungguhnya di dalam syariat kisos ini ada kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun. Dan di dalam kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Ya ulil albab, wahai kalian orang-orang yang berpikir. Kehidupan bagi orang yang hendak membunuh, dia akan berpikir beribu-ribu kali sebelum dia membunuh. Maka selamatlah nyawa orang yang hendak dia bunuh, dan selamatlah nyawa orang yang hendak membunuh. Tetapi ketika kita berpaling dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya akan terjadi kekacauan. Dan nyawa manusia akan dianggap murah. Ya, tidak ada harganya. Ya, tidak ada harganya. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak dijalankannya aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena prinsip yang berlaku di dalam Al-Quran, saudara-saudaraku sekalian, man ahyaha faka'annama ahyan nas jami'a. Barang siapa yang menyelamatkan satu manusia, sebenarnya dia menyelamatkan seluruh manusia. Tetapi barang siapa yang mencelakakan, membunuh satu nyawa, sebenarnya dia sedang membunuh seluruh nyawa. Sehingga yang lainnya pun terancam. Ya. Dan Maha Suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan satu hukum yang begitu luar biasa. Tetapi manusia cenderung berpaling dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari syariat, dari ketentuan yang diturunkan dari Allah yang maha bijaksana. Seolah-olah kita merasa lebih bijaksana, lebih tahu, lebih hebat dari apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Tentunya itu keyakinan yang sangat berbahaya. Ya, oleh karenanya seorang muslim harus mendidik dirinya, keluarganya untuk mau tunduk mengikuti ketentuan aturan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan la yasluh akhiru hadhil ummah illa bima salaha awwaluha. Sesungguhnya akhir dari umat ini tidak akan baik kecuali dengan baiknya umat-umat yang terdahulu. Dan para sahabat diberikan kemuliaan adalah ketika mereka komitmen dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, beliau melanjutkan perkataannya, fa'in afa anhu, apabila keluarga dari korban memaafkan pembunuh, ya, tentunya orang yang terbunuh memiliki keluarga, anak, orang tua, saudara, paman, dan lain sebagainya. Fa in 'afa 'anhu, seandainya keluarga korban memaafkan atas kejahatan yang dialami oleh keluarga mereka, wajabat diyatun mughallazah, maka wajib atas orang yang melakukan pembunuhan tersebut membayar diyat mughallazah yang diberatkan. Nanti akan kita bahas apa itu diyatun mughallazah dan apa itu diyatun mukhaffafah. Itu akan disebutkan oleh beliau. Lalu dikatakan di sini, halatun fi malil qatil. Ya, saat itu juga, seketika itu juga diambil dari harta pembunuh tersebut. Ya. Berapa diatnya nanti akan kita bahas tetapi secara umum adalah 100 ekor unta dengan rincian-rincian yang telah digariskan oleh syariat. Ya, nanti akan kita baca insyaallah bab terkait dengan diat. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dikatakan sawaun radiyal jani bidzalika amla. Sama saja apakah penjahat itu ridho atau tidak? Ya. Tidak perlu keridoan dia. Kalau memang dia membunuh lalu dimaafkan, tidak perlu minta keridoan si penjahat tersebut. Bisa langsung diambil hartanya. Ini masalahnya kalau dia punya harta. Itu yang jadi masalah. Ya. Hukum asalnya dia dikisos. Tapi kalau memang keluarganya memaafkan, dia bisa membayar diat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man kutila lahu qatilun fahuwa bi khairin naziraini, barang siapa yang menjadi korban pembunuhan, maka keluarganya memiliki dua pilihan yang terbaik. Imma an yuda, antara dia mengambil tebusan, wa imma an yuqad, atau mereka menuntut adanya kisos. Itu pilihan yang diberikan oleh syariat. Apakah ingin menebus dengan diat, ataukah ingin menegakkan hukuman kisos? Dan itu diserahkan kepada siapa? Kepada ahlul qatil, ya, keluarga besar dari orang yang menjadi korban pembunuhan. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan imma an yu'ta ay ad-diyah, pilihan yang pertama diat, wa imma an yuqad ahlul qatil, atau keluarga si korban mengkisos orang tersebut. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, wal khata'u al-mahdh. Al khata' al-mahdh. Apa itu al khata' al-mahdh? Yaitu murni kekeliruan. Terjadi pembunuhan, tetapi pembunuhan ini murni keliru. Ada yang meninggal, tetapi setelah dilihat CCTV, bukti-bukti, saksi-saksi dan lain sebagainya, terbukti dengan yakin bahwa ini adalah murni kecelakaan, tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Ya. Misalnya kata beliau, an yarmiya ila syai'in fayusiba rajulan fayaqtulahu. Misalnya seseorang yarmiya, dia ingin melempar sesuatu. Entah itu yang dia lempar adalah mungkin hewan seperti anjing atau ular atau yang lain sebagainya. Fayusiba rajulan fayaqtulahu. Tanpa dia perkirakan, batu itu mengenai kepala seseorang. Lalu orang itu misalnya meninggal. Ya, orang itu meninggal. Fala qauda alaihi. Di dalam kasus ini tidak ada yang namanya kisos. Ya, di dalam kasus kedua ini tidak ada yang namanya qaud, yaitu tidak ada yang namanya qisas. Bal tajibu alaihi diyatun mukhaffafatun 'alal 'aqilah. Tetapi wajib atasnya atas pembunuh tersebut yang tidak sengaja melakukannya, wajib atas dia membayar diyat 'alal 'aqilah yang ditanggung bersama-sama oleh keluarga besarnya. Jadi bukan hanya dia yang menanggung. Dia adalah 5 bersaudara. Dia punya paman sekian orang. Dia punya bibi sekian orang. Dia punya saudara dan lain sebagainya. Dikumpulkanlah harta dia tersebut sebagai tebusan atas kesalahan yang dia lakukan. Ya. Itu dalam kasus yang kedua. Ya. Diyatun mukhaffafatun alal aqilah. Dan diatnya juga beda dengan diat yang amdun makhd. Ya, amdun mah. Kalau yang murni sengaja itu namanya diyatun mughallazah. Yaitu diyat yang diberatkan, Tetapi dalam kasus yang kedua ini adalah diyatun mukhaffafah, yaitu diyat yang diringankan, sebagaimana nanti akan kita baca. Muajjalatun fi thalathi sinina. Ya, muajjalatun fi thalathi sinina. Dan diatnya ini, saudaraku sekalian, boleh dibayar, menyicil selama 3 tahun. Ya, diatnya boleh dibayar, menyicil selama 3 tahun, dan ditanggung bersama oleh akilah, yaitu keluarga besarnya. Jelas ya? Ini namanya al-khata' al-mahd. Yaitu keliru, murni keliru. Murni keliru. Ya, dia ingin melempar sesuatu, meleset, kena orang, meninggal. Apakah ada kisos? Tidak ada. Lalu apa dong kewajibannya? Diat. Berapa diatnya? Diat mukhaffafah yang diringankan. Apa diat mukhaffafah? Akan nanti kita bahas insyaAllah berdasarkan dalil-dalil yang akan beliau sampaikan. Siapa yang menanggung diat tersebut? Keluarga besarnya. Jadi bukan hanya orang ini yang melakukan pembunuhan yang tidak sengaja, tetapi akilahnya, kabilahnya, keluarga besarnya ikut menanggung musibah tersebut. Ya, ikut menanggung musibah tersebut. Muajjalatun fi thalatha sinina. Dan diatnya dibayar sebanyak 3 tahun, dicicil. Ya, 3 tahap berarti ya. Berarti kalau 100 ekor onta ya bisa dibuat 3 tahap misalnya 33, 33, 33. Ya, kurang 1 genapkan kan jadi 100 ekor. Ya, jadi 100 ekor onta. Lalu dikatakan di sini adapun dalilnya ma'asyiral muslimin terkait dengan murni keliru adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Nisa ayat 92. Ya, di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a." Ya, tidaklah boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali kalau khata'a, terjadi kekeliruan, terjadi ketidaksengajaan. "Wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minah." Wadiyatun musallamatun ila ahlihi. Kalau terjadi pembunuhan yang tidak disengaja, maka yang harus dilakukan adalah tahriru raqabatin mu'minah, membebaskan budak mu'minah. Itu satu. Yang kedua adalah diyatun musallamatun ila ahlihi, dan membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Illa ayyasaddaqu, kecuali kalau mereka hendak bersedekah. Artinya memaafkan, tidak mengambil sama sekali. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fa tahriru raqabatin mu'minah. Seandainya, kata Allah, yang terbunuh itu seorang mukmin, tetapi keluarganya adalah musuh kalian. Artinya orang yang berada dalam kondisi harb, dalam kondisi peperangan dengan kalian, maka yang harus kalian lakukan adalah cukup tahriru raqabatin mu'minah, memerdekakan seorang budak mu'minah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau kasus yang kedua, yang terbunuh muslim tapi keluarganya kafir misalnya. Keluarganya adalah kafir harbi. Ya. Maka dalam kasus ini cukup membayar apa? Membebaskan budak. Itu kasus yang kedua. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Tetapi seandainya yang terbunuh itu adalah orang kafir, tetapi antara kalian dan mereka terikat perjanjian damai. Fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabah. Maka harus ada diat. Ya. Jadi kasus yang ketiga, yang terbunuh bukan muslim, dia kafir, tetapi orang kafir ini terikat perjanjian damai dengan orang Islam untuk tidak saling menyerang. Ada hubungan diplomatik, perjanjian damai, dan lain sebagainya. Maka kita harus membayar diatnya plus membebaskan seorang budak. Faman lam yajid, tetapi siapa yang tidak mendapatkannya, فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. Maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini ayat yang merangkum jenis yang kedua ya. Apa namanya? Khata mahad, murni keliru. Ya, murni terjadi kekeliruan. Lalu dikatakan di sini ma'asirul muslimin, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya diatnya ditanggung oleh keluarga besarnya, mana dalilnya? Bukankah tadi Al-Qadi Abi Syuja' mengatakan bahwa kalau terjadi pembunuhan yang tidak disengaja, tidak ada kisos, lalu membayar diat yang diringankan dan yang membayarkannya adalah keluarga, mana dalil yang menunjukkan keluarganya yang menanggung diat tersebut? Dikatakan di sini, lima rawahul Bukhari wa Muslim, berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qal iqtatalat imra'atan min Huzail, ada 2 orang wanita dari Huzail yang saling bertengkar, saling menyerang. Faramat ihdahumal ukhra bihajarin, maka salah satu dari wanita Huzail ini melempar saudarinya perempuan dengan menggunakan batu. Faqatalaha, sehingga wanita itu pun terbunuh dengan lemparan batu. Wama fi batniha, dan terbunuh pula bayi yang ada di dalam perutnya. Jadi ternyata yang sedang konflik ini wanita yang berada dalam kondisi hamil, ya. Fakhtasamu ila Rasulillah, maka mereka pun datang mengadukan masalah ini kepada Rasul. Faqadha anna diyata janini diyata janiniha ghurratu abdin aw walidah, bahkan Nabi menetapkan bahwasanya diat atas bayi yang gugur itu, yang meninggal, adalah membebaskan budak. Wa qadha anna diyatal mar'ah ala aqilatiha, dan Nabi memutuskan bahwa diat atas wanita yang meninggal ini ditanggung oleh keluarga pembunuh. Ditanggung oleh keluarga yang melakukan apa, pembunuhan, ya. Dan ini menunjukkan bahwa yang menanggungnya adalah akilah. Akilahnya adalah keluarga besarnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qalu hadzal qatl shibhul amd wa qada fihi al biddiyah ala al aqilah. Ya, ini dalam kasus mirip sengaja. Artinya bukan benar-benar sengaja, tapi mirip sengaja. Karena batu itu relatif. Kadang dia membunuh, mematikan, kadang dia tidak. Tapi dalam kasus ini, mematikan. Berarti syibhul amad. Ya, apa namanya, menyerupai. Ada unsur seperti kesengajaan. Begitupun diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Al-Mughirah Ibni Syu'bah berkata, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biddiyati alal aqilah. Nabi memutuskan bahwa diat dalam kasus seperti ini adalah dibayar oleh aqilah, yaitu keluarga besarnya. Itu dalil terkait dengan dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja atau khata al mahad, itu yang menanggung adalah aqilahnya. Sekarang pertanyaannya adalah, mana dalilnya bahwa diat ini dibayar selama 3 tahun, artinya dicicil selama 3 tahun. Dalilnya adalah lima ruya an Umar wa Ali wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas, adalah apa yang diriwayatkan dari Umar, dari Ali, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, annahum qadaw bidzalika wa lam yunkir alaihim, bahwa mereka para sahabat Nabi memutuskan begitu dan tidak ada yang mengingkari atau menolak hukuman tersebut. Fakana ijma'an, maka seolah-olah ini adalah ijma', kesepakatan yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya, jadi Umar pernah memutuskan begitu, Ali pernah, Ibnu Umar pernah, Ibnu Abbas pernah, tapi tidak ada sahabat lain yang mengingkari, maka ini seolah-olah telah terjadi apa, ijma'. Karena kalau seandainya itu tidak benar, tentunya para sahabat yang lain tidak akan diam melihat keputusan para sahabat. Lalu dikatakan di sini, wahum la yaquluna misla hadza illa bi tauqifi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat yang mulia, mereka tidak memutuskan hal-hal yang seperti ini kecuali karena mereka pernah mendengar keputusan ini dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal qala Syafi'i rahimahullahu taala. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, "Walam a'lam mukhalifan anna Rasulullah qada biddiyah 'alal aqilah fi 3 sinina." Apa kata Imam Syafi'i? Aku tidak mengetahui adanya yang menyelisihi bahwasanya Rasulullah telah memutuskan diat itu atas keluarga besar dan dibayar selama 3 tahun. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jenis yang kedua ya, al-khata al-mahdh, yaitu murni kekeliruan. Sekarang kita memasuki jenis yang ketiga, ya, yaitu amdun khata'un, sengaja keliru, ya, atau keliru sengaja, ya, dia keliru tapi sengaja, syibhul amd, mirip sengaja, ya. Coba kita lihat. An yaksida darbahu, seseorang memang sengaja memukul, bimala yaqtulu ghaliban, tapi dengan alat yang umumnya tidak mematikan. Fayamut, ternyata meninggal. Ya, dari sisi dia sengaja memukul, ya sengaja, tetapi umumnya alat seperti itu tidak mematikan, alat seperti itu tidak membunuh. Ya, fala qauda alaihi, maka dalam kasus ketiga ini pun tidak ada yang namanya qisas. Berarti qisas itu hanya ada di kasus yang pertama ya, kaitannya dengan apa namanya al-amd al-mahdh, yaitu murni sengaja, itu ada qisas. Tapi di dua kasus yang selanjutnya tidak ada qisas. Bal tajibu diyatun mughallazatun alal aqilah, ya, tetapi yang wajib adalah diyat yang mughallazah, yang diberatkan. Dari sisi diatnya bukan mirip dengan yang kedua, tapi yang pertama. Diatun mughallazah, diat yang diberatkan, alal aqilah, dibayarnya oleh keluarga. Bedanya dalam kasus yang pertama, dibayar dari harta pembunuh. Tapi dalam kasus yang ketiga, yang membayar adalah keluarga besarnya. Mu'ajjalatun fi 3 sinin. Dan boleh dibayar selama 3 tahun. Jangan kemana-mana ma'asirul muslimin, karena kita akan kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Mesin susu kedelai plus pemasak gas MKS SKD 200 dari Maxindo. Ambil peluang usaha produksi minuman sehat susu kedelai dengan produksi yang lebih praktis dan pastinya menguntungkan. Dengan fitur 2-in-1 yang membuat produksi jadi lebih efisien, mengekstrak dari sari kedelai sekaligus memasak hingga jadi produk susu kedelai siap minum. Dengan fitur dan keunggulan, output yang besar sehingga mendukung produksi yang lebih cepat dalam skala besar. High temperature steam yang membuat proses pemasakan lebih cepat, sekaligus mencegah protein dan nutrisi dari susu kedelai tetap terjaga. Dilengkapi dengan sistem pengisian air yang praktis, pengoperasian tidak berisik, operasional praktis hanya dengan sekali kerja. Bodi dari material stainless steel yang kokoh dan food grade. Kapasitas produksi hingga 40 liter dalam 30 menit secara kontinu. Hemat energi, investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Hai kita sedaya sampun diparingi dening Allah pepinginan hijrah niku. Nugroho dumateng kita sehingga kita tansah saged beribadah kan istiqomah. Nggih nek jenengan ditampa sabar,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar kajian, apakah boleh berzikir atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Wallahu alam bisawab ya, mendengar kajian itu bagian dari zikir. Ya. Mendengar kajian ilmu, baik Al-Quran atau hadis atau fikih, itu bagian dari berzikir. Ya, oleh karenanya ketika seorang muslim menyimak kajian-kajian, hendaknya dia konsentrasi, dia mendengarkannya, dia memahaminya, dia mencatatnya. Karena mempelajari ilmu adalah bagian dari zikir. Bahkan sebaik-baik zikir. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah berkata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mempelajari ayat-ayat tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyat humur rahmah, dan akan turun kepada mereka rahmat, wa haffat humul malaikah, akan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan akan disebutkan nama mereka oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini tentunya keutamaan yang besar. Dan Nabi menyifati orang-orang yang duduk di majelis ilmu dengan orang-orang yang sedang berzikir. Ya, bahkan salah satu zikir yang paling bagus adalah mudzakaratul ilm, yaitu mempelajari ilmu, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ya ilmu tentang ibadah, ilmu tentang hadis dan lain sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba angkat. Assalamualaikum. Oh, terputus ya. Bisa dicoba lagi. Sepertinya ada gangguan koneksi. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Munawwarah di Riau. Di luar tema, apakah kita boleh melaksanakan salat tahajud pada bulan Ramadan sedangkan kita sudah melaksanakan salat tarawih? Wallahualam bissawab ya, dijelaskan oleh para ulama, tidak ada masalah ketika kita ingin mengulang salat malam setelah kita salat tarawih di awal malam, setelah isya kita salat tarawih di masjid misalnya, lalu di malam hari kita terbangun, lalu kita menambah salat yang lain, tidak masalah. Dengan syarat tidak mengulang witir. Karena ada hadis yang berbunyi, la witrani fil lailah, tidak ada dua kali witir di satu malam. Maka selama yang dilakukan bukan witir, maka Allah alam bisawab, kata para ulama, tidak masalah diulang. Allah alam bisawab. Baik, tadi ada penelpon dan sepertinya kembali putus ya. Jadi tidak masalah diulang. Ya, walaupun ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan keutamaan sholat sepanjang malam. Oleh karenanya sebagian kaum muslimin belum selesai witir sudah pulang duluan dengan alasan ingin sholat lagi di rumah. Itu yang bagus tidak seperti itu. Tetapi yang bagus bersabar bersama imam sampai selesai, maka pahalanya adalah seperti sholat semalam suntuk. Allah alam bissawab. Ada Ummi di Padang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ummi. Begini ya, Ustaz. Saya kan kalau dengar Al-Quran di TV atau di mana-mana, sesuainya mendengarkan. Iya. Tapi saya melihatkan begini. Saya ikuti membaca, kalau saya tahu surat apa dibaca. Iya. Tapi dibaca di lapan masalah. Iya. Jadi saya sering mendengarkan masih kalau bagus ada terbacanya ke orang yang kalinya. Jadi irinya dengan orang yang terbuka Quran, terus baca pula irinya dengan mereka sampai selesai berkat sesudah berhenti. Iya. Aku berusaha sesudah tidak mendengar tapi kita membaca betul mereka. ikut membaca. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu Ummi. Jadi beliau punya kebiasaan mendengarkan murattal-murattal Al-Qur'an dari Masjidil Haram, dari Masjid Nabawi, ya, yang tentunya Masya Allah mereka adalah qori-qori pilihan, qori-qori terbaik, ya, yang diseleksi tentunya bacaannya indah, bagus. Boleh tidak kita tidak menyimak, secara artinya tidak mendengarkan dengan konsentrasi, tapi kita lebih kepada membuka Quran lalu kita lihat cara membacanya, boleh atau tidak? Allah alam bisawab, itu adalah salah satu metode memperbaiki bacaan Al-Quran kita, ya, sehingga kita tahu bagaimana cara apa namanya melafazkan ayat lalu menggabungkan antara satu ayat dengan yang lain, apakah ini izhar atau ikhfa atau idgham atau iqlab dan lain sebagainya. Saya rasa itu adalah salah satu apa namanya metode dan salah satu cara kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan itu pun masuk kategori menyimak. Itu masuk kategori apa? Menyimak. Dan ini satu hal yang bagus. Walaupun sebenarnya di dalam apa namanya dunia bacaan Al-Quran, itu ada qori-qori yang memang bacaannya sengaja diperlambat. Seperti apa Khalil apa Minshawi atau siapa itu, ya. Itu suaranya memang Ali Baspar, Khalil Minshawi atau siapa, itu banyak sekali, Khalil Harras, itu bacaannya memang tartil, artinya tidak cepat. Ada yang memang bacaannya cepat kan, seperti Syekh Sudais atau Syekh Suraim atau yang lainnya. Nah, itu saya rasa sangat bagus sekali menyimak, ya. Orang-orang yang menyimak Al-Quran tentunya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar karena mereka telah mengamalkan firman Allah, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibaca Al-Qur'an maka dengar dan simaklah, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahlul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan dari pesan singkat yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah orang yang dibunuh yang sedang bermaksiat termasuk mati syahid dan diampuni dosa-dosanya? Maksudnya bagaimana? Orang dibunuh sedang maksiat. Dia sedang mabuk misalnya. Dia sedang mabuk lalu dia terlibat konflik dengan teman mabuknya misalnya. Apakah dia syahid? Ya, atau tidak, ya. Allah alam bisawab, ya. Nabi pernah berkata bahwa al-qatil wal maqtul finnar. Nabi berkata al-qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh yang dan yang terbunuh di neraka. Para sahabat berkata, kalau yang membunuh di neraka kami paham ya Rasulullah. Lalu famabalul maqtul? Tapi kenapa orang yang kebunuh ikut masuk neraka juga? Maka Nabi berkata li'annahu harisun ala qatli akhihi, karena dia juga ada keinginan membunuh saudaranya, hanya saja masalah dia kedahuluan, ya, dia tidak sempat membunuh. Seandainya ada kesempatan dia pun ingin membunuh saudaranya tersebut. Maka al-qatil wal maqtulu finnar, yang membunuh dan yang terbunuh di neraka dalam kasus ini. Allah alam bisa. Ada pendapat yang masuk? Begini tadi, yeah. Jadi saya menjelaskan ini, ikut membaca, bukan ya, karena ikut membaca setiap yang baca, sudah baca. Jadi yeah. Juhani itu seperti, benar, hanya itu ini, jadi baca itu sudah banyak. Ikut membaca, betul-betul. Iya, Ibu. Ikut membaca, sudah baca. Ulangi, ingat-ulang. Iya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagus Ibu, bagus. Ikut membaca itu bagus. Artinya maksud saya Ibu mendengarkan di waktu yang sama Ibu sambil melihat ayat-ayat tersebut, ya, sambil mungkin Ibu ikut mengulang-ulangnya, itu tidak masalah. Dan itu bagus sekali. Itu saya katakan tadi salah satu metode untuk memperbaiki bacaan kita. Salah satu metode untuk memperbaiki makharijul huruf kita. Salah satu metode memperbaiki kualitas tajwid kita. Itu satu metode yang saya rasa sangat bagus sekali. ya untuk ibu terapkan dalam keseharian. Barakallah, mudah-mudahan ibu Ummi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Pada saat suami meninggal, istri menerima uang asuransi sebesar 25 juta. Apakah uang tersebut halal dan sampai sekarang istrinya tersebut masih menerima uang asuransi sebesar 200 ribu per bulannya? Apakah uang yang diterima per halal? Suaminya dulu kerja di farmasi dari Ibu Wulan. Wallahualam bisawab ya. Kalau memang itu sudah menyatu dengan yang saya tahu dari penjelasan para ulama, kalau memang orang yang kerja di perusahaan tersebut secara sistem yang ditentukan oleh perusahaan secara otomatis telah mendapatkan pertanggungan pasca mereka meninggal, itu wallahualam bisawab tidak masalah. Kalau itu memang sistem apa namanya sistem yang berlaku di perusahaan. Sama seperti kita ya, saya siapapun yang masuk ke jalan tol, dia tujuannya ingin sampai di satu tujuan. Kita masuk tol ke arah Merak, ingin ke Sumatera, kan begitu. Tetapi tol memberikan satu jaminan bahwa ketika kita membayar sejumlah uang, sudah masuk di dalam pembayaran uang tersebut, asuransi jasa raharja atau apa namanya. Kalau qadarullah masya'a fa'al terjadi sesuatu, maka kita mendapatkan secara otomatis dari layanan tol tersebut, maka itu tidak masalah. Atau kita pergi ke tempat-tempat wisata, atau kita menaiki angkutan umum seperti kereta, pesawat, di sana ada jaminan, kita tidak berniat membeli asuransi, tapi itu telah menjadi satu sistem di dalam dalam satu sistem negara, di mana negara memberikan jaminan keselamatan. Ya, keselamatan ini artinya di mana ada dari total biaya ongkos, ada nilai yang memang disisihkan untuk asuransi dan lain sebagainya. Dan kita memang tidak bisa, artinya saya tidak bisa masuk jalan tol, lalu saya katakan kepada petugas tol, Pak, saya mau masuk tolnya saja, tapi tidak mau ikut apa asuransinya. Enggak, itu satu paket. Ya, itu seperti apa namanya satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau seperti itu tidak masalah. Ya, kalau seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud adalah suami ketika beliau masih hidup, beliau mendaftar sendiri ke asuransi jiwa ya, lalu dibayar, Allah alam bisawab ya, apalagi asuransi konvensional ya yang tidak menerapkan kaidah-kaidah syariah, maka dia hanya punya hak dari uang pokok yang dia tabungkan saja. Ya, hanya punya hak dari uang pokok yang dia tabungkan. Tapi kalau itu sistemnya adalah jaminan sosial yang secara otomatis diterapkan di dalam satu perusahaan kerjasama dengan BPJS, ketenaga kerjaan atau apalah namanya, yang saya tahu dari penjelasan para ulama tidak masalah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bisakah kita meminjam uang dengan perjanjian bayar dengan taksiran harga emas sekarang ketika kita bayar nanti? Ya berarti minjamnya minjam emas. Kalau memang ingin dibayar pakai emas, ya minjamnya minjam emas. Adapun kalau minjamnya pakai rupiah, lalu dibayar pakai nilai emas, tentunya harga rupiah hari ini misalnya minjam uang 10 juta, ya lalu dinilaikan dengan emas, dapat berapa gram misalnya kan, itu akan ada pertambahan. Ya kalau emas saja. Emas saja, berikan emas. Nih emas saya pinjamkan ke kamu, emas 10 gram. Nanti kembalikan emas 10 gram. Ya. Kalau uang, ya uang. Ya uang. Karena memang tujuan dari pinjam-meminjam itu bukan mencari keuntungan, tapi membantu. Ya, ta'awun alal birri wa taqwa, tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Dan tidak boleh ada harapan ingin menjadi bertambah atau lebih. Ya. Tapi kan Ustaz, kami berhak mengamankan nilainya. Ya sudah, kasih saja emas. Nih emas, saya pinjamkan 10 gram, nanti kembalikan lagi berbentuk emas ya. Ya kalau minjamnya berbentuk uang 10 juta, ya dikembalikan nanti 10 juta di waktu yang disepakati. Allah alam bisawab. Sudah habis sepertinya pertanyaannya. Masih ada satu lagi, coba. Kita masih menantikan. Dan para pemirsa masih bisa, ada waktu sekitar 5 menit kurang lebih untuk kita berinteraksi di 0812 sekian-sekian. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada lapas niat salat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Rasulullah tidak pernah melapaskan niat. Kalau seandainya Rasul pernah melapaskan niat, tentunya ada riwayatnya. Karena Rasul tidak pernah melapaskan niat, oleh karenanya para ulama yang datang setelahnya berbeda bagaimana melapaskan niat. Ada yang mengatakan usolli zuhra fardhon. Ada yang berkata usolli fardhu zuhr. Ada yang lebih lengkap dari itu, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin misalnya. Mustaqbilal kiblati imaman atau ma'muman atau adaan atau qodoan. Kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Karena tidak ada redaksi yang jelas terkait dengan talaffuz bin niyah. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwa an-niyatu lugatan al-qasad adalah maksud, mahalluha fil qalb, dan hukum asalnya tempat niat itu di hati. Ya, lalu bagaimana kalau niat dikuatkan dengan lisan? Khilaf di kalangan para ulama. Menurut mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, ya, kalau saya tidak salah itu mustahab. Mustahab itu dianjurkan seorang muslim ketika sholat, dia membantu hatinya dengan lisan. Tapi sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan itu khilaful aula. Itu tidak ada yang seperti itu. Ya, di mazhab Abu Hanifah pun sama, mereka mengatakan tidak perlu talaffuz bin niyah kecuali bagi orang yang was-was. Dan itu pendapat yang lebih kuat, Allah alam bisawab, bahwa talaffuz bin niyah hukum asalnya tidak kecuali bagi orang yang was-was ingin membantu hatinya, ya silahkan. Kata para ulama tidak masalah, yusaidu al-lisan al-qalb, tujuannya agar lisan membantu hati. Walaupun masalah ini bukan masalah yang sifatnya usul atau pokok, ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Ada hamba Allah di Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Konsultasi, saya itu mendapat warisan berupa bisa masuk ISO. Padahal saya tidak mempunyai penghasilan apa-apa dan tidak bekerja. Apakah setiap tahun itu harus saya zakati? Baik, itu saja, Ibu. Iya. Barakallahu fiik wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk ibu. Jadi ketika kita mendapatkan harta berupa warisan dan ternyata nilainya jumlahnya adalah sudah sampai nisab, tentunya ada syarat yang kedua yang harus terpenuhi agar wajib zakat, yaitu haul. Karena nisab saja tidak cukup. Harus ada nisab, yaitu jumlah minimal 80 gram emas, dan harus ada haul. Bagaimana Ustaz, apakah saya keluarkan setiap tahun? Ya tentunya kalau memang ibu tidak ada penghasilan, otomatis emas itu akan dipakai. Emas itu akan dipakai. Dan kalau emas itu dipakai, akan ada penyusutan nilai, pengurangan nilai. Karena mungkin dijual sebagiannya, tinggal dilihat saja. Di setiap akhir tahun itu masih nisab atau sudah tidak nisab. Kalau memang tidak ada pemasukan yang lain, otomatis dia akan berkurang dari nisab. Ya, dia akan berkurang dari nisab. Kalau memang masih di atas nisab, maka di sana ada hak fakir miskin 2,5%. Ya, karena ibu memiliki telah memenuhi dua kriteria, yaitu nisab, jumlah minimal, dan haul, yaitu 1 tahun. Ternyata tahun depannya dari 80 gram tinggal tersisa 60 gram misalnya. Karena dibelanjakan, dipakai kebutuhan, dan lain sebagainya. Ada tidak zakat? Ya tidak ada. Kalau memang haul tapi nisabnya tidak memenuhi, maka tidak ada. Walaupun tetap diinfakkan. Ya, tetap diinfakkan yang sifatnya sukarela, diniatkan untuk membersihkan harta tersebut. Ya, berdasarkan keumuman firman Allah dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dan perak tetapi tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, berikan dia kabar gembira dengan azab yang pedih. Oleh karena itu tetap kita infakkan walaupun tidak sampai 2,5%, tetapi dikembalikan kepada kerelaan kita. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah doa saat sujud itu bebas asalkan menggunakan bahasa Arab? Nabi sudah mengajarkan subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya. Itu doa yang sudah diajarkan oleh Nabi dan Nabi berkata sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Artinya tata cara salat baik hayah gerakan-gerakannya ataupun bacaan haruslah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang dimaksud dengan doa adalah doa yang umum, artinya kita boleh memperbanyak doa ketika sujud, benar. Ada hadis yang mengatakan kalau lagi sujud perbanyaklah berdoa. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedelapan, kalau habis salat sunnah apakah kita istighfar juga atau bagaimana? Silakan istighfar. Ya walaupun hukum asalnya itu setelah salat wajib. Tapi kalau memang mau istighfar enggak ada masalah. Asal jangan kita khususkan setiap kali selesai salat sunnah istighfar. Tapi sekedar istighfar ya, istighfar kapanpun kita istighfar. Penelpon terakhir, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bapak. Mau bertanya? Iya. Adakah bacaan khusus di dalam sujud sahwi? Bacaan khusus di dalam sujud sahwi? Iya, Pak. Allah, itu saja Bapak. Iya, itu saja. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, yang disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, itu beliau hanya menyebutkan doa sujud secara umum, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau Bapak baca hadis-hadis, banyak sekali Ibnu Hajar menyebutkan 6 atau 5 hadis kaitan dengan sujud sahwi, baik itu dikarenakan meninggalkan tasyahud awal, lupa rokaat, mengurangi rokaat, menambah rokaat. Ya, 4 atau 5 hadis terkait dengan hal ini. Beliau sama sekali tidak membawakan riwayat kaitan dengan doa khusus ketika sujud sahwi. Oleh karenanya pendapat yang paling kuat mengatakan bahwasanya ketika sujud sahwi, bacaan yang dibaca adalah bacaan sujud. Ya, bacaan sujud yang biasa kita baca, yaitu Subhana Rabbiyal A'la, atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.